Ayo yang minta lagu Dalan Anyar lambaikan tangannya semuanya sama-sama. Aja baper karo lagu iki lho ya. Mona Zamani apa Suruan, terima kasih yang udah jauh-jauh hadir ya. Lamongan juga, thank you. Kembang tebu sing kabur kanginan, saksi bisu sing dadi kenangan. Prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis. Luar biasa, Mas.